ini mengatakan hidup tuk senang saja. Hiduplah puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Ku mau hidup untukmu. Ku takkan.